الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا التوفيق والعلم يا رب العالمين. Insyaallah kita lanjutkan kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 165 dari kitab tafsir Al-Isar dan sedikit membahas tentang i'rabnya mengacu pada kitab Al-Jadwal fi i'rab Al-Qur'an Al-Karim karya Syekh Mahmud Safi rahimahullah. Ayat 165, satu ayat dulu. Tadinya mau sampai 3 ayat, 165 sampai 167. Namun karena cukup panjang jadi nanti sementara kita juga akan membahas sedikit tentang bahasanya, maka kita cukupkan ayat 165. Insya Allah bermanfaat. Pertama akan kita baca terlebih dahulu ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waminan الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ومن الناس dan di antara manusia, may yattakhidhu min dunillahi andada, ada orang-orang yang menjadikan selain Allah, min dunillah, selain Allah, anda ada tandingan-tandingan, sekutu-sekutu. Yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai mereka. Mereka mencintai anda tersebut seperti mencintai Allah, atau sebagaimana mereka mencintai Allah, atau sebagaimana sepantasnya Allah dicintai dengan yang semisal itu. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah, adapun orang-orang yang beriman, ashaddu hubban lillah, amat sangat cintanya kepada Allah. Walau yaral ladzina zalamu id yaruna al'adab anna al-quwwata lillahi jami'a. Walau yaral ladzina zalamu, seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, mengetahui, id yaruna al'adab, yaitu ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, azab pada hari kiamat, annal quwwata lillahi jami'a, bahwa kekuatan itu kepunyalah kepunyaan Allah semuanya, wa annallaha syadidul azab, dan bahwa Allah amat berat siksanya, sehingga mereka menyesal. Baik. Jadi andad bentuk jamak dari ini, artinya serupa, setara. Yang dimaksud di sini adalah sekutu-sekutu yang disembah dengan kecintaan dan mendekatkan diri kepadanya dengan berbagai macam bentuk ibadah seperti doa, bernazar untuknya dan bersumpah atas namanya. Kertasnya di mana? Oh, situ. Baik, itu aja kosakatanya enggak ada sih. Oke. Tanda ada saja. Makna ayat 165 insyaallah. Setelah pada dua ayat sebelumnya ditetapkan dengan dalil-dalil yang pasti, qat'i, dan argumen-argumen yang tegas bahwa Rob dan ilah, Rob pencipta dan sesembahan seluruh manusia adalah wahid, ahad, maha esa, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada ayat ini dia menjelaskan bahwa hal itu meskipun demikian jelas dan tegas, masih saja ada orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan. 413 kata duna dalam min dunillah berarti selain atau di samping. Asal dari kata duna itu dzaraf makan. Dzaraf makan itu kalau Englishnya dzaraf itu seperti adverb. Dan di sini adverbs or adverb of place, kata keterangan tempat, duna. Seperti contoh jelas tu dunaka. Ya, saya duduk dunaka, di sisi kamu, samping kamu. Bisa juga berarti yang tidak baik seperti seseorang berkata, adatar duna. Kurma ini tidak baik. Kenapa? Kuat batuk-batuk? Ada sesuatu? Kok batuknya jemaatan gitu? Hah? Atau lagi musim? Syafakillah berarti. Syafakunallah. Masih saja ada orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai sembahan berupa patung-patung dan pimpinan-pimpinan yang mereka cintai. 437. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang musyrikin, penyembah berhala dan pemuka-pemuka ahlul kitab. Karena firman-Nya yuhibbunahum bersifat umum, berlaku untuk semua yang mencintai selain Allah dari makhluknya seperti kecintaannya kepada Allah. Karena cintanya kepada Allah Ta'ala saja, jika tidak maka ia melakukan syirik dalam kecintaan kepada Allah. Jadi ada syirik namanya syirik mahabbah, yang mencintai makhluk yang seharusnya kadar kecintaan tersebut hanyalah untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sama dengan cinta mereka kepada Allah. 438. Itu disebabkan karena mereka berdoa kepada Allah Ta'ala pada saat genting dan mengagungkan kesucian tanah haram dan bulan-bulan haram. Ketika orang-orang musyrikin pas lagi udah kepepet, baru mereka berdoa, minta langsung ke Allah. Ini masih ada tauhidnya nih, cuman udah hilang tauhidnya karena memang syirik aslinya. Dan orang-orang musyrikin itu juga mengagungkan kesucian tanah haram dan juga bulan-bulan haram, tetapi itu semua tidaklah bermanfaat jika mereka berbuat syirik. Karena itu mereka mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun mereka lebih mencintai sembahan dan pemimpin patung-patung mereka daripada Allah karena kebodohan mereka. Una'udzubillah. Yakni mereka mempersamakan antara kecintaan kepada mereka dan kecintaan kepada Allah Ta'ala. 439. Ibnu Mas'ud dalam hadits sahih berkata, ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar? Beliau bersabda, apabila kamu menjadikan tandingan untuk Allah Ta'ala, padahal dialah yang menciptakanmu. Itu akbar kabair, dosa terbesar. Namun orang-orang yang beriman, lebih besar cintanya kepada Allah Ta'ala daripada kepada yang lain. Allah Ta'ala pun memberitakan bahwa seandainya orang-orang musyrikin melihat dengan mata kepala mereka tentang kondisi siksaan pada hari kiamat, niscaya mereka akan menyaksikan sesuatu yang mengerikan yang tidak bisa digambarkan. 440, yaitu menyaksikan siksaan secara langsung bisa pada saat menghadapi maut. Ya, na'udzubillah. Menyaksikan siksaan secara langsung, gambarannya bisa pada saat menghadapi maut. Pada waktu diperlihatkan catatan amal dan pada saat terjadi pengajuan pertanyaan di hari kiamat. Nauzubillah. Niscaya kalau misalnya memberitakan bahwa seandainya orang-orang musyrikin melihat dengan mata kepala mereka tentang kondisi sisaan pada kiamat itu, keburukannya, pengeriannya, niscaya mereka akan menyaksikan sesuatu yang mengerikan yang tidak bisa digambarkan. Dan tentu mereka akan menyadari bahwa kekuatan hanya milik Allah Ta'ala yang memiliki siksaan yang pedih. Sementara pada waktu itu, mereka yang dahulu dijadikan panutan dari pemimpin-pemimpin yang zalim, para penyuruh kemusyrikan dan kesesatan, berlepas diri dari para pengikut-pengikut yang bodoh dan bertaklid buta. Sedang mereka menyaksikan langsung siksaan di hadapan mereka. Dan putuslah segala macam ikatan yang menghubungkan antara mereka. Pada saat itulah para pengikut berangan-angan bisa dikembalikan lagi ke dunia agar bisa membalas dendam mereka terhadap pemimpin-pemimpin mereka dalam kesesatan. Mereka ingin berlepas tangan dari para pemimpin itu di dunia sebagaimana para pemimpin itu berlepas tangan dari mereka di akhirat. Inilah orang-orang yang saling. Tapi ini ayat berikutnya seperti ini. Orang-orang yang saling berlaku kesesatan dan menularkan kesesatan, maka mereka akan terus nanti di hari kiamat saling melaknat satu sama lain. Nauzubillah. Sebagaimana di surah Qaf akan berdebat satu sama lain. Baik. Pelajaran yang bisa diambil dari ayat 165, wajibnya mencintai Allah berdasarkan hadis yang sahih. Cintailah Allah karena dialah yang memberikan kalian makan dan cintailah aku karena cinta kepada Allah. So, di sini mencintai Nabi Muhammad karena cinta kepada Allah. Ya lebih-lebih kalau kita mencintai manusia selain Nabi Muhammad, maka cintailah dia karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya kita mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala, itu enggak kecewa insyaallah. Dan kalau kehilangan dia, karena Allah taala berikan ganti yang lebih baik insyaallah. Kemudian yang kedua, termasuk dari bagian syirik adalah mencintai yang lain sebagaimana cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta ada dua macam, cinta sebagai ibadah dan itu hanyalah untuk Allah taala, dan cinta alami seperti cinta makanan, minuman. Cinta yang alami ini berarti keinginan saja, keinginan seperti cinta makanan, minuman dan lainnya dari jenis kenikmatan dunia. Hal itu harus ada batasannya dan tidak boleh berlebih-lebihan. Sebaik-baik cinta adalah karena Allah taala. Ini berkaitan dengan tauhid. Mahabbah berkaitan dengan tauhid, sesuatu yang wajib kita dakwahkan terlebih dahulu. Kalau misalnya kita memperhatikan surat Al-Fatihah, dan antum tahu bahwasanya dalam riwayat hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, seorang pernah Abu Sa'id Al-Khudri dalam ada dua sanad dalam Sahih Bukhari. Satunya mengatakan Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan dari saudara tirinya yaitu Qatadah bin An-Nu'man, menceritakan bahwasanya ada seorang sahabat mendengarkan sahabat lainnya di qiyamul lail selalu membaca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad di setiap rakaatnya. Maka kemudian sahabat yang mendengarkan tersebut mengadu kepada Rasulullah pada pagi harinya. Mengadunya dengan bahasa yang mengesankan dia ini kurang respect terhadap amalan tersebut, yaitu ini yaitu amalan tersebut dianggap remeh oleh dia. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, walladzi nafsi biyadih, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, innaha lata'dilu thulutsal Qur'an. Sesungguhnya Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Itu hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri atau saudaranya An-Nu'man, Qatadah bin An-Nu'man. Al-Ikhlas sepertiga dari Al-Qur'an. Tafsiran yang zahir, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, tafsiran yang zahir yang dikatakan oleh sebagian ulama bahwa maksudnya bukanlah thawab. Kalau misalnya thawab pahala, berarti kita baca tiga kali aja itu sudah baca satu Al-Quran. Dan itu akan membuat orang banyak meremehkannya. Tapi makna yang zahir dan insyaAllah yang sahih, bahwasanya thuluth Al-Quran ini kembali kepada komposisi Al-Quran itu. Al-Quran itu imma tauhid, akidah, akidah. Imma ahkam, imma akhbar. Khalas, sirah, akhbar. Imma, yang pertama apa tadi? Tauhid atau ahkam, hukum tadi, imma akhbar. Dan tentu kita sama-sama sepakat, sesuatu yang ringkas namun cakupannya itu banyak itu lebih baik daripada yang banyak walaupun cakupannya juga banyak. Ringkas namun cakupannya meluas, tentu itu lebih baik daripada yang banyak atau kalimatnya banyak dan ya cakupannya juga banyak. Maka di sini mengapa al-ikhlas dikatakan ta'dilu tsuluts al-Qur'an oleh Rasulullah SAW. Nah, karena itu sebabnya ditakwilkan oleh para ulama. Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas isinya itu tauhid full. Inti dari seluruh akidah kembali ke surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Sahih ya? Qul huwallahu ahad menunjukkan Dia Maha Esa secara zat tunggal. Ya. Itu menunjukkan apa? Kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam mentadbir apapun. Baik. Kemudian kedua Allahu Samad. Jadi ada dua nama Allah Subhanahu wa taala, Ahad dan Samad di sini, yang mana seluruh asma Allah taala dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Asna bahwasanya seluruh nama Allah itu kembali kedua itu. Ahad ataupun As-Samad. Ahad untuk segalanya Maha Tunggal. As-Samad dan segalanya bergantung padanya. Itu. Dua nama itu. Dan seluruh akidah itu kembali ke situ. Kemudian lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid walam yulad untuk membantah Yahudi Nasrani. Yahudi yang mengatakan Uzairun ibnullah. Nasrani mengatakan Al-Masih ibnullah. Walam yakul lahu kufuwan ahad untuk para musabbiha, mujassima, mu'attila yang menyerupakan dalam pikiran mereka Allah seperti makhluknya. Menyerupakan tanpa, ia menyerupakan dengan hawa nafsu mereka. Walaupun mereka menafikan itu. Ya, dan orang-orang kafir. Itu pertama penetapan, kedua bantahan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad itu menetapkan keagungan kesayangan Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sebenarnya bantahan. Tapi dalam akidah semuanya dari akidah itu dari kepercayaan kita terhadap malaikat, rasul yang ghaib dari kiamat dan seterusnya. Semua itu kembali kepada dalam tauhid surat Al-Ikhlas ini. Jadi semuanya kembali kepada Al-Ikhlas, memurnikan, pemurnian. Semua girasat akidah itu kembali ke pemurnian. Baik. Makanya di surah adil thuluth Al-Quran, karena satu ayat dengan satu surat dengan empat ayat saja itu sebenarnya meringkas khulasah dari seluruh macam seluruh pembahasan akidah Islamiyah dan bantahan-bantahannya. Baik. Lah terus Al-Fatihah gimana? Al-Fatihah ya lebih baik, yang terbaik dari semua surat Al-Quran. Al-Fatihah ada enggak di dalam akidah tauhid? Ah, tentu ada. Kemudian ada akidah, ada ahkam enggak? Ada. Di mana? Bukan ahkam tajwid, ada enggak ngomongin tajwid enggak? Apa tafsirannya? Isyaratnya dari mana? Ayat mana? Akidah itu dari misal bismillah kita anggap sebagai salah satu ayat. Pertama, qul huwallahu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Asma wa sifat akidah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akidah bukan? Kental sekali akidah. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, akidah. Maliki Yaumiddin, akidah. Nah. Kemudian mana ahkamnya? Ahkam itu bisa tersirat di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, karena ibadah membutuhkan peraturan. Nah, peraturan itu namanya hukum. Jadi ibadah itu enggak asal-asalan. Ibadah itu enggak asal-asalan. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu membalut antara tauhid dan juga ahkam. Tauhid dan juga ahkam. Tauhidnya di mana? Di iyyaka na'budu, mengesakan Allah Ta'ala dari segi ubudiyah. Wa iyyaka nasta'in, mengesakan Allah dari segi minta tolong. Tauhid. Iyyaka na'budu, dari na'budu ibadah, yaitu membutuhkan hukum-hukum makruh, mubah, dan seterusnya. Jamak di situ ibadah. Jadi ibadah enggak sembarangan. Ah, jadi Al-Fatihah itu juga mengandung dalamnya ahkam. Ya, ahkam. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Mengetahui hukum-hukum pun adalah merupakan sirat mustaqim, bukan? Antum enggak tahu hukum misalnya, tapi mengamalkan ibadah, tapi enggak tahu hukumnya. Itu bukan jalan trek siratal mustaqim. Berarti ihdinas siratal mustaqim menjama antara dua, tauhid dan ahkam. Tauhid yaitu ihdina, berilah kami hidayah. As-siratal mustaqim yaitu ahkam dalam segi seluruh ibadah. Dan siratal mustaqim, ini ada badal menafsirkan apa itu siratal mustaqim yang dimaksud, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Nah, alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim akhbar waladhdallin akhbar, khabar, sejarah. Ya. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru, ya, dan seterusnya. Tidakkah mereka berjalan di atas muka bumi, kemudian mereka melihat apa akibat-akibat dari orang-orang yang telah lalu. Sejarah dari Al-Quran itu, walaupun tidak disebut kitab sejarah dan tidak layak disebut kitab sejarah, namun sejarah yang tercantum secara global di Al-Quran itu adalah sejarah yang untouchable dari buku-buku sejarah lain. Gak bisa, gak ada itu sejarahnya Nabi Adam diciptakan, terus sejarah iblis bagaimana, kecuali di Al-Quran. Iya. Ada di buku-buku sejarah barat. Kalaupun ada mengambil dari Bible, dan itu pun banyak kebatilan di dalamnya. Dan kita yakini banyak kebatilan itu. Bukan karena turunnya dari Allah Ta'ala, tapi karena telah ditahrif oleh banyak dari orang-orang mereka. Jadi Al-Quran bukan kitab sejarah, namun mengungguli ya sejarah-sejarah dari kitab-kitab yang lainnya. Ya. Baik. Tapi di dalamnya banyak sejarah. Baik. Nah, sekarang perhatikan. Tadi kita udah tahu tiga, yaitu tauhid, ahkam, dan sirah. Apa namanya? Tarikh, akhbar. Sekarang ana tanya, dari semua itu dalam Al-Qur'an, manakah yang lebih atau paling dominan? Yang tauhidnya atau yang ahkamnya atau yang akhbarnya? Hah? Tauhid? Tauhid. Hah? Feeling antum apa? Sama? Sepertiga? Sepertiganya tauhid. Pas sepertiga. Kalau antum ya, apakah di tiap surat dalam Al-Quran ada cerita? Enggak. Apakah di setiap surat dalam Al-Quran ada hukum fiqih? Apakah di setiap surat dalam Al-Quran ada tauhid? Ada tauhid. Berarti mana yang lebih? Baik. Kemudian Al-Fatihah, mana yang lebih dominan? Tauhidnya, hukum fiqihnya, atau akhbarnya? Tauhidnya dari Allah. Mana-manakah yang lebih harus kita perhatikan? Tauhid atau fiqih atau cuma atau banyak astagfirullah atau sirah? Tauhid. Tauhid. Maka barang siapa yang mendahulukan benar-benar fikih saja belajarnya, insyaallah dia banyak sesatannya. Tapi barang siapa yang tauhid saja, ngomongin tazkiyatun nufus saja, dia fikih enggak pernah belajar, maka banyak ibadahnya tidak mutabi'i ittiba'. Walaupun ngomongin ittiba', ya kan? Kemudian barang siapa yang tauhid terus terus fikih juga, enggak ada sirah nabi, enggak ada tarikh dan semacamnya, maka dia orang yang mudah tertipu. Iya, dalam masyarakat dan semuanya. Kenapa? Karena enggak belajar dari orang-orang zaman dulu. Kita belajar banyak dari orang-orang zaman dulu supaya kita enggak tertipu. Iya. Bisa jadi dia pintar tentang firq, kelompok-kelompok. Bisa jadi dia pintar tentang madzhab fiqhiyah. Tapi dia enggak ngerti sejarah, maksudnya sirah nabi dan seterusnya. Maka dia adalah orang yang mudah tertipu. Ya, mau banyak ilmunya. Jadi tiga itu harus benar-benar tahu. Pertama, akidah, hati. Fiqih, jasmani. Kemudian tarikh, itu mengetahui sejarah, cerita-cerita. Iya, ada orang hati bersih, amalnya benar, tapi dia enggak tahu gimana menyikapi terhadap orang dan seterusnya. Karena enggak punya cerita, enggak pernah dengar pengalaman orang. Gitu. Jadi penting itu. Tauhid ya, tauhid dulu. Ya tauhid dulu dan juga sekaligus merangkap yang lainnya juga, jangan tauhid doang. Mentang-mentang tauhid dulu di tafsir di secara kalimat tauhid dulu, tapi secara praktik tauhid doang itu salah. Ada juga hukum fikih juga penting. Dan mempelajarinya juga harus benar gitu loh. Iya. Yeah. Kemudian tentang masa tauhid dan tazkiyatun nufus. Itu juga enggak harus dengan format bahwasanya ini kajian tauhid. Kadang dengan dari tafsir dan dari kitab-kitab induk hadis bisa. Belajar tauhid dari sana. Iya. Yeah. Misalnya tafsir Al-Baqarah. Pernahkah kita belajar ilmu tauhid dari surat Al-Baqarah? Ya banyak sekali. Maka jangan butakan mata dengan membuat kebakuan yang kaku. Bahwasanya tauhid itu yang namanya belajar tauhid harus dengan kitab ini, kitab ini. Ya, ya benar, sahih itu bisa dengan kitab itu, tetapi kadang di tafsir pun bisa dibalutkan dengan ini. Ya. Ya, taib gitu ya. Oke, ya kita berarti sekarang udah tadi udah ayatnya udah dibaca. Sekarang kita menuju ke tafsiran i'rab dan semacamnya. Wa minan nas. Wow, di sini 'atifah. Nah, yang sebelumnya, ya, sebelumnya kan ada. 'Atifahnya kemana tapi ini? Ayo, atifannya ini masalahnya kemana itu? Di sini tulisnya atifah. Tapi atifannya kemana? Ya bisa aja, cuman atifannya kemana? Nah. Kalau istinaf pun juga bisa, yaitu membuka lahan baru, pembahasan baru. Minan nas, min jar, harfu jar. Majzum kan? Ayah majzum. Mabniun ala sukun. Tapi dia mina di sini. Fathah. Karena iltiqa sakinain. Bertemunya dua sukun. Tadinya min, nunnya sukun. Dan alif lam, lamnya sukun. Maka enggak mungkin kita baca minal. Dulunya mati. Tapi dibacanya minal, minan. Dan kemudian enggak bisa juga dileburkan nun dari min di sini dileburkan dengan annas karena udah beda kata. Ya apalagi beda komposisi yang satunya harf yang satunya isim. Enggak bisa. Wa minnasi enggak boleh. Jadi nun di sini ini harus di harf fathah. Minannasi dari sebagian manusia. Dan min di sini min tab'idiyah. Yaitu penyebagian, bermaksud sebagian dari manusia. Sebagian dari manusia. Minan nas. An-nas dikatakan oleh sebagian ulama jamak dari insan. Jadi ketika disebut nas, maka itu jamak. Ya, ketika disebut nas, maka itu jamak. Bagaimana kalau misalnya disebut unas, jam'ul jamak untuk nas. Lebih banyak lagi. Nas. Lah kalau misalnya nas di sini tambah ke kho, apa arti khonnas? Ya suka mundar mandir bolak balik ini. Itu syaitan itu khonnas. Ya kan? Ada seorang anak metal yang lihat siapa namanya Fulan al khonnas, masya Allah. Iya, tulisnya gitu. Indonesia, orang Indonesia. Fulan al khonnas. Ya, Al-Khonnas artinya yaitu jenis syaitan atau karakternya syaitan pada umumnya. Kadang muncul kita a'udz billah. Ya. Kadang-kadang kita itu was-was itu enggak cuma satu qaul. Aqwal, ada beberapa perkataan dalam hati. Ya. Ada bisikan ini, ada bisikan ini, bisikan ini. Kita mau mana nih yang sahih, mana yang rajih gitu. Bingung. Ya. Was-was itu ya kadang orang yang misalnya ada jinnya cuma satu, ya satu tok mungkin. Tapi kalau misalnya jinnya dua, berselisih pendapat, lihat. Jinnya tiga berselisih, ada jinnya empat, langsung jadi al-madhhab al-arba'. Empat madhab jin. Bingung. Mau ngapain ini gitu kan? Mau terus, tapi yang satu bilang jangan diteruskan, yang satu bilang terusin aja. Yang itu kok kita bingung pada cekikikan semua itu. Wah, akhirnya berhasil membingungkan manusia ini. Kalau misalnya dikuatin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hilang. Hilang dulu sementara, hilang. Itu khonnas seperti itu. Tapi mereka pengecut masalahnya. Pengecut. Ya, kita masing-masing juga punya itu. Ya, masing-masing ada seperti itu. Maksudnya bisikan-bisikan itu ada semuanya. Nah, kemudian bagaimana kita merojihkan salah satunya? Dengan ilmu sebenarnya. Dengan ilmu. Kita kadang gak bisa membedakan apa yang kata batin kita sendiri dengan itu dari syaitan. Yang bisa mentafrik dan membedakan itu hanyalah ilmu. Hanyalah ilmu. Kelas. Ya, dengan taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan hidayah dari Allah. Makanya orang yang tidak punya ilmu, tidak belajar, atau malas belajar, sedikit ilmunya atau bahkan tidak punya, ketika menghadapi bentrokan dari hadithun nafs ini, yaitu percakapan diri ini, dia tidak bisa membedakan mana yang fitrah dia dan mana yang bisikan syaitan. Bisikan syaitan, masya Allah, dengan izin Allah, halus dan kadang itu mulabbas. Yaitu mulabbas, apa Indonesia enggak tahu. Wah, gitu lah. Dulu waktu Abiana cerita, waktu Abiana kena, ya, itu sampai di rukiah 15 ustadz nggak mempan itu, kowi, ya, kuat itu, karena kirimannya luar biasa, paketnya paket A, gitu. Paling top, kelasnya. Itu pernah sampai digiring ke rumah sakit, ya, digiring ke rumah sakit dalam keadaan seperti itu apa bisikannya dalam hati itu bilang. Ada yang berkata, insya Allah kamu masuk surga sebentar lagi. Dan kamu akan bertemu dengan bidadari yang sangat cantik. Itu lagi di, lagi barbaring, lagi barbaring, lagi kayak apa sih namanya, digotong, di namanya, didorong gitu kan. Masya Allah. Bingung kan? Wah, bentar lagi surga ini sepertinya. Iya. Karena jinnya ini, syaitannya tahu mau ke ruangan mana. Ini dibawa. Mau ke ruangan mana ini manusia ini? Dibawa ke ruangan yang tempatnya terang dan ada susternya. Terus habis itu, wah nanti ketemu bidadari cantik. Jadi kan manusia kok kayak gitu kan kepikiran. Ke surga bentar lagi ketemu bidadari cantik. Dan dalam keadaan sakit itu kan pasti pikirannya langsung, wah, insyaallah syahid ini, syahid apa namanya, matinya enak nih, matinya enak ya. Mikirnya gitu. Kemudian akhirnya, ini, ke ruangan itu buka mata, bunur terang. Dan namanya juga tempat semacam ini rumah sakit yang bagian mungkin operasi atau apa gitu kan. Harus terang itu, harus detail kan apa-apa. Terang. Wah, ini blinding lights gitu kan. Cahaya membutakan, masya Allah. Terus ada satu perempuan pakai baju putih-putih. Pas lihat, jelek banget. Baru sadar ini ternyata yang tadi ngomong siapa? Setan. Itu setan kadang-kadang kayak gitu. Nanti kamu dapat ini, nanti kamu dapat ini. Ya itu. Namanya Nabi Adam alaihissalam, kamu bakal jadi malaikat atau kamu bakal selamanya tinggal di sini. Iya. Itu seperti itu. Nah, antum coba kiaskan dengan diri masing-masing lah. Apa? Apa bisikan apa yang kemarin-kemarin atau sekarang atau tadi? Janji-janji yang nanti bakal gini nih kayaknya, nanti bakal gini-gini kayaknya. Itu setan yang ini. Nanti yang terjadi mungkin sebaliknya malah. Kalau udah terjebak, ketawa ini setan. Tadi dari Khonas kok, ya, dari Anas malah ke setan. An-nas majrur, muta'alliq, berkaitan dengan mahdhuf yang terhapuskan. Apa yang dihapus? Khobar muqaddam. Jadi ada khobar yang dia didepankan kemudian dihapus. Wa ka'inun minan nasi mayattakhidhu bisa. Atau anggap aja minan nas ini syibih jumlah khobar plus. Khobar. Khobar muqaddam. Khobar yang didahulukan, dia syibih jumlah. Nah, kemudian kan namanya kok ada khobar ya ada mubtada. Itu kan dua sejoli yang harus ada untuk menjadi jumlah ismiyah. Wa minan nas may yattakhidh man di sini. Man kita tahu bisa istifham, bisa syarat, bisa mausul dan lain-lainnya. Nah, man di sini adalah isim mausul yang maknanya kalau di Indonesia kan orang-orang yang. Yang gitu, yang. Alladhi. Orang yang isim mausul. Mabaniyun. Ya mabni. Ala sukun. Fi mahalli raf'in. Posisinya marfu dia. Kenapa marfu? Karena dia adalah mubtada. Permulaan kalimat. Yang diakhirkan. Boleh itu. Gak masalah. Ya faedahnya untuk tanbih benar-benar. Di antara manusia ada orang-orang yang begini begitu, ya tentu itu berbeda. Misalnya bilang ada orang-orang cemen di kajian ini, oke lah, sewat. Tapi kalau bilang di kajian ini ada orang-orang cemen, terus saya gimana? Ada orang-orang cemen mubtada, ada orang-orang cemen mubtada, iya kan? Ada orang-orang cemen. Ada orang-orang itu kalimat ya cemen sifat untuk orang-orang. Kemudian di kajian ini khobar. Khobar. Atau jar majrur di kajian ini jar majrur. Di harfu jar. Nah, kalau Anda bilang di kajian ini, antum loh, ya kan? Saya termasuk di kajian ini. Ada orang-orang cemen. Waduh, siapa nih? Jangan-jangan saya. Nah, begitu juga. Wa minan nas, di antara manusia. Waduh, manusia, di antara manusia nih. Saya manusia nih. Jadi jenisnya tuh langsung ditekan nih. Mayat takhidhu min dunillahi andada. Ada orang-orang yang man ini tadi apa? Mubtada. Dan ingat kalau man di sini isim mausul, dia berlaku untuk mudzakkar, berlaku untuk jamak. Iya. Ini karena umum. Berlaku untuk mudzakkar, berlaku untuk jamak. Iya. Nah, tapi setelah man ada yattakhidhu. Yattakhidhu artinya apa? Yattakhidhu, yattakhidhu. Menjadikan. Ittikhad. Pernah di syarah Bulughul Maram kita belajar tentang ittikhad dan isti'mal, ya kan? Awani terbuat dari zahab dan fiddah. Apa hukumnya? Isti'mal haram. Ittikhad haram apa enggak? Nah, itu sudah pernah kita bahas. Yattakhidhu artinya menjadikan. Itu fi'il mudhari', dia marfu' normal. Fa'ilnya dhamir mustatir. Ya, yaitu kata ganti yang tersimpan, hidden kata ganti, hidden kata ganti. Takdirnya adalah huwa. Kembali kepada man yang enggak ketahuan itu. Huwa satu orang. ada orang yang menjadikan min dunillahi andada. Sebenarnya yattakhidhu andadan min dunillah gitu. Iya. Maksudnya bisa kalau mau lebih jelas maknanya langsung ketahuan yattakhidhu andadan min dunillah, menjadikan sekutu-sekutu selain Allah taala. Karena andadan di sini maf'ul kan? Maf'ul. Iya. Baik. Andada artinya jamak dari nid. Sekutu-sekutu, saingan-saingan. Min dunillah. Min harfu jar dun di sini duni. Isim majrur selain. Ya. Allah mudhaf ilaihi dalam lafaz jalalah mudhaf ilaihi. Kan? Mudhaf ilaihi dari duna. Duni. Jadi menjadikan adanya sekutu-sekutu selain Allah. Andada ini jamak ya. Oke. Dah itu dulu. Dah pahami udah itu. Khalas. Jadi ini di antara manusia ada yang berbuat syirik. Nah itu. Ada yang berbuat syirik. Karena definisi syirik itu apa? Ittikhadz min dunillah ini dah. Itu wa minan nas man yusyrik billah. Udah gitu aja. Makna bukan ayat. Di antara manusia ada yang berbuat syirik kepada manusia. Taib. Minan nas itu kan tab'idiyah. Berarti enggak menjadikan semuanya enggak kan? Berarti ada enggak orang yang selamat dari kesyirikan? Taib. Ada yang selamat dalam artian enggak pernah berbuat syirik sepanjang hidup? Pernah ada? Ada, tapi bukan kita. Jujur aja bukan kita kan? Lah terus berarti kita enggak masuk dalam orang yang selamat. Bisa masuk kalau kita bertaubat. Nah. Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'a dakhala al-jannah. Barang siapa bertemu Allah taala tidak berbuat syirik sedikit pun masuk surga. Itu bisa dimaknai memang enggak pernah berbuat syirik atau pernah berbuat syirik namun sudah ditaubati. Iya, karena at-taubah tahjubu ma qablaha. Taubat itu menghapus apa yang setelahnya, apa yang sebelumnya pun. Astagfirullah. Apa yang sebelumnya? Kecuali utang sama kisos. Lah kalau itu ya beda itu. Saya berhutang dari taubat saya kepada antum 5 juta. Alhamdulillah. Kelas. Tabra'u bidhimmah. Dah. Lepas beban dia. Alhamdulillah plong dunia ini. Enak semua orang bisa kayak gitu. Ya kan? Nah, jadi bisa saja alhamdulillah kalau misalnya kita mau masuk dalam golongan yang tidak yang selamat tanpa syirik itu dengan cara bertaubat terus setiap hari kita bertaubat dari kesyirikan berusaha benar-benar. Cuma yang seremnya adalah orang yang sudah terbiasa berbuat syirik. Yang menjadi dukun, oh sudah susah itu, susah banget. Tapi kalau ada alhamdulillah, mungkin Allah itu memberi hidayah, mayyasha. Atau yang biasa berbuat syirik dengan riya. Itu emang gampang keluarnya. Susah itu. Karena riya ini tipuannya itu banyak. Dan bisa untuk seluruh amal manapun. Kecuali mungkin puasa. Bahkan puasa pun bisa. Yaitu cuman, gitu. Saya puasa loh. Bisa itu riya. Riya dengan rihnya gitu kan. Bisa. Jadi untuk semua amalan tuh. Cuman kan normalnya orang puasa gak kayak gitu. Maka syukurlah. Tapi tetap puasa bisa aja riya sekarang. Saya puasa sunnah. Saya bukan maksud pamer loh. Saya mau lagi puasa sekarang. Tolong jangan ganggu saya. Alhamdulillah menu buka puasa sunnah hari ini tanggal sekian. Begini-begini. Ya, alhamdulillah tadi sahur saya gini-gini-gini. Berita semua banyak. Tanpa faedah. Ya. Itu tipuannya banyak Masya Allah. Ya kan? Nah itu syirik. Syirik. Di antara manusia ada yang berbuat syirik. Nah lihat di sini. Andada mutlak. Berarti apapun itu andada. Dan dia andada di sini dengan lafal jama' dan mutlak tanpa alif lam. Kenapa jamak? Karena manusia itu berbeda, macam-macam sekutu yang mereka berikan atau yang mereka anggap selain Allah banyak. Dan di sini dimajhulkan apa itu. Yang penting sekutu berarti bisa berupa jin, dah anggapannya, bisa berupa batu, bisa bahkan berupa cinta, bisa manusia, na'udzubillah. Nah, yuhibbunahum, fi'il ladzina yuhibbunahum, fi'il mudhari', ahabba yuhibbu. Taib, yuhibbunahum, fi'il mudhari', dan wawnya itu fa'il. Yuhibbunahum, waw itu fa'il. Nun ini menunjukkan jama' dan waw ini menunjukkan juga jama' karena fa'ilnya hum, mereka. Yang mencintai siapa? Yaitu mereka. Yang dicintai siapa? Mereka juga. Lah ini mereka, mereka ini siapa? Hum yang humnya fa'il itu kembali ke siapa? Kembali ke mana? Hah? Man. Sahih. Kembali ke man. Baik. Yattakhidhu fa'ilnya kembali ke mana? Man. Yattakhidhu ya. Satu kan? Kembali ke man. Yuhibbuna fa'ilnya kembali ke mana? Keman juga. Berarti man ini bisa untuk mudzakkar, bisa untuk jamak, gitu loh. Karena dia dimajhulkan. Oke, okay. Yang mausul ya. Baik, udah paham di situ? Fa'ilnya berarti jamak ya di sini. Oke. Okay. Dan hum ini. Hum yang kedua, yaitu yuhibbuna hum ini kembali ke mana? Andada jama' dari nib. Dia memang andada jama' taksir. Namun bisa jadi komposisi dalamnya adalah makhluk Allah yang berakal. Karena bisa jadi seorang berbuat syirik kepada Allah dengan bertawasul atau dengan berbuat syirik juga terhadap makhluk Allah yang berakal. Makanya nanti yuhibbunahum kahubbillah, bisa jadi seseorang mencintai makhluk Allah yang berakal sama seperti dia mencintai Allah, 50-50. Ini syirik. Ya kan? Paham enggak di sini? Hum di sini kembali ke mana? Andara. Sudah? Paham dah? Oke. Okay. Yuhibbunahum fa'ilnya adalah mereka kembali ke man dan maf'ulun bihnya kembali ke Anda ada. Stepnya pertama menjadikan atau di sini di ayat apa? Di ayat bukan step, bukan langkah, karena langkah itu tertib. Tapi ini bukan tertib, yaitu begini. Yang man yattakhidhu min dunillahi andada itu status. Dan yuhibbunahum kahubillah itu sebabnya supaya jadi status itu. Paham enggak? Nidda yaitu sebagai sekutu. Ya kan? Ini status. Ada fulan mencintai fulana. Ya. Seperti dia mencintainya, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan porsi untuk mencintai fulana lebih, na'udzubillah. Ini kan penyebab untuk menjadikan status perempuan ini sebagai apa? Nid, yaitu sekutunya, sekutu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Paham di sini? Jadi yattakhidhu min dunillahi andada itu cap, yaitu menjadikan sekutu bagi Allah di sisi selain Allah. Itu terhasilkan baru cap tersebut kalau sudah terbukti yuhibbunahum kahubbillah. Jadi mana yang jadi sebab, mana yang akibat? Sebabnya apa? Yuhibbunahum. Sebabnya itu cinta yang berlebihan. Kemudian akibatnya apa? Dicap oleh Allah berbuat syirik. Teranggap bersyirik gitu kan. Dan kemudian isyarat di akhir ayat ini. syadidil azab. Ya. Kayak gitu ya. Yuhibbunahum kahubbillah. Yuhibbunahum, mencintai anda tersebut, kahubbillah, sebagaimana cinta terhadap Allah. Kahubbi, kaf di sini harfu jar, ya, untuk tashbih, menyerupakan. Hub di sini majrur. Nah, kahubbi itu berapa kata? Dua kata, kaf dan hub. Kaf ini harf, bukan harf. Hub ini isim atau fi'il? Isim. Baik. Nah, kahubbi digabung ini, dua-duanya muta'alliq bimahdhufin maf'ul, maf'ulin mutlaqin. Berkaitan dengan apa yang terhapuskan, yang berupa apa? Maf'ul mutlaq. Antum tahu maf'ul mutlaq? Misalnya, yuhibbunahum hubban jamma. Gimana ayatnya? Astagfirullah. Hah? Ini surat. Hah? Tuhibbunal mala hubban jamma. Ahabba yuhibbu. Tuhibbunal mala hubban jamma. Kamu mencintai harta, kecintaan yang benar-benar melangit. Jadi, saya memukul kamu satu pukulan. Aw beribuka dorbatan atau dorban. Ini dorban di sini maf'ul mutlak namanya. Dia pakai masdarnya, ya, pakai masdar. Contoh lain, itu untuk apa sih maf'ul mutlak? Untuk menguatkan bahwa perbuatan itu benar-benar terjadi. Misal contoh lain, ya akhi, ana uhibbuka fillah hubban. Saya tuh cinta sama kamu banget. Dari mana? Itu terjemahan tafsir dari hubban. Ya. Kalau misalnya lainnya, misalnya nazara Hasan radi nazaran. Hasan melihat ke Rodi suatu penglihatan. Berarti Hasan melihat ke Rodi itu ngeliat banget. Karena gak pakai kacamata jadi gini. Berarti sungguh-sungguh gitu. Baik. Itu maf'ul mutlak. Nah, yuhibbunahum, setelah kalimat yuhibbunahum, kata para ulama ditakdirkan ada maf'ul mutlak. Berarti gimana yuhibbunahum? Hubban kahubbillah. Paham gak? Apa artinya? Mereka mencintai sekutu tersebut dengan kecintaan seperti cinta kepada Allah. Paham? Belum paham? Antum belum paham, Rodi? Setengah-setengah matang? Hah? Setengah-setengah? Mau diulang gak? Iya, antum paham gak yang tadi yang dijelaskan? Insyaallah, alhamdulillah, ada alhamdulillah kulli hal. Alhamdulillah, paham. Baik. Kang Abu siapa? Anak antum siapa, Pak, namanya, Pak? Abu Nailah. Kang Abu Nailah? Paham enggak, Kang? Kang Abu Nailah. Ini enggak sadar anda panggil yang tadi. Antum lupa anak dia yang jalan. Hah? Paham enggak? Masih so-so gitu. Oke. Okay. Anda ulangi. So-so itu kenapa disebut so-so? Karena 50-50 karena bentuknya kayak so-so. 50-50 ya kan? Makanya so-so. Ya kan? Bisa aja. Oke, ana ulangi. Ada yang namanya maf'ul mutlak. Ana bilang, ya akhi Taufik, ana uhibbuka hubban. Saya mencintaimu dengan suatu cinta. Terbang dia. Gitu ya? Atau contoh lain, ana aktubu kitabatan. Aku menulis dengan suatu penulisan. Begitu juga di sini. Yuhibbunahum hubban. Maf'ul mutlak itu mansub. Mansub kayak maf'ul bi. Cuman kan fungsinya beda, pemaknaannya beda. Kalau maf'ul bi itu objek, kalau maf'ul mutlak itu menunjukkan atas kesungguhan terjadinya sesuatu. Paham enggak? Kalau misalnya ana aktubu kitaban, saya menulis buku. Nah itu kan maf'ul bih. Ya. Ana aktubu ismaka fil kitab. Saya menulis namamu, ya, aranmu di kitab. Berarti namamu ini maf'ul bih, bukan maf'ul mutlak. Tapi ana aktubu kitabatan, saya menulis suatu penulisan. Ini maf'ul mutlak, menunjukkan kesungguhan terjadinya penulisan tersebut, perbuatan itu, gitu kan? Baik. Yuhibbunahum hubban ka hubbillah, mereka mencintai mereka dengan suatu kecintaan. Paham? Hubban di sini artinya apa? Suatu kecintaan. Nah, suatu kecintaan itu yang mereka cinta pada sekutu itu, suatu kecintaan tersebut seperti cintanya mereka kepada Allah. Paham, Mas Indrawan, Indra Bakti lagi. Siapa sih namanya? Astagfirullah. Arif Indrawan. Paham? Mas Abdi ya. Alhamdulillah. This is the first time I call you right. Mas Abdi? Masih kurang. Kurang apa? Kurang cinta? Mas Abdi misalnya. Coba Mas Abdi misalnya, antum udah punya zauja belum? Mau atau enggak? Belum mau. Masih terlalu muda. Saya anggap nanti punya zauja. Antum bilang ke zauja antum. Jangan bilang ya ukhti, itu udah zauja antum, bukan ukhti antum. Ya. Ya zaujati. Ya zaujati, uhibbuka. Uhibbuka, masyaallah. Uhibbuki hubban. Uhibbuki hubban. Aku mencintaimu dengan suatu kecintaan. Kalau di Indonesia kan kayaknya alay banget. Tapi kalau misalnya di Arabik, sahih. Ana uhibbuka hubban. Apa amianya ana habbaitak. Itu kasidah gambusan. Ana uhibbuka hubban. Uhibbuki hubban. Gitu kan? Saya mencintaimu dengan suatu kecintaan. Kalimat taman suatu kecintaan menunjukkan kesungguhan enggak? Antum ragu juga nih kayaknya. Hah? Misal Anda melempar antum suatu pelemparan. Suatu pelemparan ini tambahan menunjukkan kesungguhan enggak? Nah, dibanding mana yang antum bandingkan ambil Anda akan melempar antum dengan yang B. Anda akan melempar antum dengan suatu pelemparan. Mana yang menyebut ada kesungguhan mana? A atau B? Yang B. Nah, kata suatu pelemparan ini ibarat dalam Arabnya maf'ul mutlak namanya. Dia tetap ya dari fi'il tersebut gitu loh. Makanya ana melempar antum keras-keras. Itu keras-keras ini keadaan hal. Bukan maf'ul mutlak. Tapi ana melempar antum dengan suatu pelemparan. Ini maf'ul mutlak. Mulai paham atau enggak? Nah, oke udah. Ana melempar antum ini ana fi'il, ana fa'il pelaku, melempar predikat fi'il, antum objek. Dengan suatu pelemparan maf'ul mutlak. Ya kan? Kalau Anda bilang dengan suatu pelemparan seperti terlemparnya anak panah ke tubuh, melempar anak panah ke mana? Ke sasaran. Antum makin ruwet kan? Makin ruwet gak? Ditambah setelah dia panah-panah itu. Bismillah, ini Anda gimana cara menjelaskannya? Hah? Hubban jamma. Antum tahu watuhibbunal mala hubban jamma? Atau ayat itu? Tahu. Di juz 1 atau juz 2? Juz 30. Berarti pertanyaannya salah. Oke. Okay. Watuhibbunal mala hubban jamma. Arti apa? Hubban artinya apa? Hubban? Kecintaan jamma yang banget-banget. Nah, yang banget-banget ini sifat untuk maf'ul mutlak hubban. Paham enggak? Antum udah paham maf'ul mutlak? Udah pernah belajar nahwu sebelumnya? Udah sedikit, baru sampai halaman berapa? Pernah dengar maf'ul mutlak? Ya, tapi lupa lagi. Berarti karena jarang murojaah. Ya, makanya anak kelas tahu. Yang udah belajar nahwu tapi enggak belajar beginian, lupa. Insyaallah. Bukan doa, tapi memang begitu normalnya. Kan itu ilmu yang aplikatif dia bahasa Arab. Kalau antum enggak di murojaah lagi. Ya. Kalau misalnya antum belajar ini tapi juga enggak belajar nahwu, juga bingung. Berarti harusnya gimana? Iya, belajari dua-duanya. Saya sibuk mau kuliah, banyak tugas. Kehidupan beban, kehidupan berat sekali. Emang antum kira tuh anak enggak kerja? Terus anak enggak anak napas pun anak nyari di mana? Emang dikira kita enggak sibuk? Sibuk semua, semua orang sibuk. Nih, semua orang punya tekanan masing-masing. Wah, aku kesurupan kadang-kadang jadi enggak bisa belajar. Emang dikira anak enggak punya? Semua punya jini masing-masing. Jadi ada udah. Apa alasannya sekarang? Dipermudah sama Allah, alhamdulillah gitu. Jadi tinggal kita mau apa enggak belajar. Jadi insyaallah antum murojaah lagi maf'ul mutlak. Teman-teman juga murojaah lagi. Mungkin di sini bingung, ada yang mungkin baru kenal, ada yang udah kenal tapi lupa sama sekali, ada yang udah pernah kenal tapi bingung gimana mencerminkannya di sini. Itu semua ya masing-masing kapasitasnya. Tapi antum dapat pahala dengan usaha antum. Intinya kan pahala, ya kan? Ya, tapi jangan sampai, oh yang penting saya dapat pahala, biarin saya gak tahu. Gak gitu juga. Harus jadi orang yang lebih maju lagi ya. Jadi yuhibbunahum, di antara yuhibbunahum dengan kahubbi ada kata yang ditakdirkan terhapus. Apa namanya kata? Kata tersebut apa takdirnya? Hubba. Yuhibbunahum hubban kahubbillah. Seperti cintanya kepada Allah. Ini seperti cintanya kepada Allah bisa dimaknai begini. Jadi cinta kepada Allah tuh 50%, cinta kepada sekutunya juga 50%. Bisa kayak gitu, tapi itu pun sulit. Kenapa? Karena bakal tenggelam cintanya kepada Allah, hilang. Jadi lebih berpatuan lama-lama jadi apa? Mencintai sekutu Allah seperti cinta seorang yang seharusnya kepada Allah Ta'ala. Paham? Apa cinta kepada Allah Ta'ala seharusnya? Totalitas. Nah ini kalau totalitasnya dia untuk sekutu yang selain Allah, maka ini disebut yuhibbunahum kahubillah. Yuhibbunahum kahubillah, kalimat ini fi mahalli nasbin. Ya. Fi mahalli nasbin. Dia hal. Jadi menjadikan tandingan selain Allah itu dalam keadaan apa? Mencintai tandingan tersebut seperti seharusnya cintanya kepada Allah. Ala kulli hal ya ikhwan, ala abda'u atakhwa. Kalau misalnya memang ini agak berat, enggak apa-apa kalau antum biasakan aja dengerin. Karena dari lisan kita itu insya Allah akan keluar istilah-istilah yang mungkin di awal asing, di akhir terus asing. Kalau antum gak belajar. Hah? Antum kalau mau maju, terus cari yang lebih baik. Gitu kan? Jangan cari yang gitu-gitu aja. Kalau mau maju loh ya. Dulu anda punya ustadz namanya Ustadz Wahyudin Bakhtiar. Abu siapa di UFIT TV ada. Suka ceritanya apa dia, beliau itu ahli sejarah, ahli tarikh, ahli sirah. Kok udah cerita Abu Zaki Bakhtiar siapa lupa. Cari di UFIT bisa ada. Wahyudin Bakhtiar, Ustadz Wahyudin Bakhtiar. Itu kok udah cerita, masya Allah itu. Itu seperti peristiwa tersebut seperti ada di depan kita. Iya. Itu luar biasa gejolak ceritanya itu. Orang Lombok putih, ya. Itu kok cerita udah benar-benar kayak udah tergambar di depan itu. Iya, alhamdulillah, masya Allah. Ustadz Ani pesantren. Beliau anak masih ingat satu SMP berpesan. Anak ingat satu kali pesan ini tapi selalu ada di hati anak, di pikiran anak. Antum Wah, ya ikhwan masih kecil, masih SMP, waktu masih 15, 16 tahun gitu. Antum harus punya kitab. Oke, kita dulu juga belajar, belajar. Oke, kita tadi kebanyakan fotokopian. Arabik, kita mulai khas bikinnya Syekh Shalih Fauzan, kemudian kita buta hit, dan seterusnya. Tapi kita enggak punya kitab yang memang bukan mukarrar sekolahan, tapi kitab kitab kuning, kitab kayak Fawaidul Fawaid itu enggak punya kita. Bahasa Arab maksudnya. Maka beliau Habibullah membesar, antum harus punya kitab dari sekarang. Apa om itu? Kitab gundul. Ya. Nanti kelak antum akan bisa baca itu. Waktu itu kita masih SMA, enggak bisa, masih baca kitab seberat itu belum bisa. Antum sekarang sebenarnya masuk antum tuh harus bersyukur. Dulu antum enggak pernah memimpikan baca beginian, nah apa sih ini gitu kan? Enggak pernah. Sekarang coba apa yang disaksikan di depan antum? Itu kitab gundul yang enggak semua orang ngaji tuh mau belajar seperti ini. Tapi antum alhamdulillah, Allah gerakkan hatinya untuk mau belajar. Ketiga kitab gundul lalu pelajari sekarang. Ini enggak? Ini kitab ya Rob, kemudian Tauhidul Ahkam, nanti insyaallah Fahidul Fahid. Nah dulu kayak gitu kan. Di antum punya kitab harus, punya kitab gundul. Kenapa? Nanti itu akan memotivasi antum untuk terus belajar sampai antum bisa membaca. Kita waktu itu masih SMA, SMP, SMP, SMA. Antum jangan, ya namanya kan SMP, SMA, belajarnya kan, ya itkonnya mungkin ada. Tapi kan kita waktu itu sama-sama ya, cakrawalanya masih belum luas, sehingga belum ngerti hal-hal kayak ya, kepentingan ini itu. Dan akhirnya itu memang itu nasihat yang alhamdulillah selalu ana pegang akhirnya. Alhamdulillah. Sampai kemudian kita senang dengan kitab-kitab. Nah, begitu juga dengan antum. Antum belum bisa baca kitab gundul. Maka tanamkan buhul di kamar antum. Tanamkan buhul. Ya, bukan abrakadabra, bukan itu. Buhulnya apa? Perbanyak tulisan-tulisan atau perbanyak atau belilah kitab yang antum sendiri nggak tahu mau ngapain dengan kitab itu. Iya. Ke pustaka wadi atau ke pustaka yang dekat sini, toko kitab. Antum berumpung aja depan ini. Pura-pura aja. Hah? Pura-pura aja. Ya? Masya Allah. Punya jiwa ya. Sambil diri ya. 2 jam. Ya. Buka. Nah, itu beli satu. Ya. Taruh. Jangan taruh di kulkas. Taruh di lemari, taruh lemari atau dipajang di dekat tempat tidur gitu kan. Bagi yang enggak punya zauja istri, peluk tiap hari. Ya kan? Bagi yang udah punya istri, muraja, ingetin. Oh, pokoknya taruh aja, lihat, lihat stok tiba-tiba. Lihat, lihat aja, lihat. Taruh di situ aja di depan dekat jam waker atau apa gitu kan. Udah taruh gitu aja supaya nanti tiap hari itu antum akan mentajrid perasaan antum. Saya harus bisa, saya harus bisa, saya harus bisa gitu, gitu, gitu. Kayak gitu. Saya harus bisa, saya harus bisa, saya harus bisa. Insya Allah nanti bisa, insya Allah bisa. Lama-lama termotivasi untuk terus belajar. Sampai akhirnya insya Allah perlahan-lahan mulai, akhirnya bisa, alhamdulillah. Itu banyak orang kayak gitu. Tadinya gak bisa, bisa karena well motivated. Termotivasi dengan baik. Kita gak usah nunggu orang yang menafasi. Gak usah nunggu ustaz yang memotivasi. Belum tentu ustaz tuh mau memotivasi kita. Gak usah nunggu panitia penyelenggara motivasi kita. Yang ada dimotivasi untuk naruh duit di kotak amal. Baru dimotivasi oleh penyelenggara. Tapi kalau kayak gini enggak, antum cari sendiri motivasi. Iya, beli kita apa Pak? Yang 100 ribuan misalnya. Jangan beli yang mahal-mahal, Fatu Bari dulu beli. Kan? Berapa harganya? 2.500.000. Fatu Bari cetakan yang terbaik ada yang 3 juta juga. Habis duit, baca mumet, putus asa duluan. Yang biasa aja kitab apa kayak gitu kan. Atau kitab Aisyar Tafasir 2 jilid tebal 350 kan paling ya, itu paling bagi sebagian orang bukan paling, mahal. Iya, coba kemudian antum punya jilid 1, coba sehari paragraf aja baca dengan sok taunya, gini iya. Terus habis itu tentengin pas lagi naik ke pajak, tentengin ya. Wah, tentengin, kan? Terus pas kau dapat tempat duduk, buka. pura-pura buka sama kayak ini. Masya Allah. Ya, luar biasa riaknya ya. Syiriknya luar biasa. Iya kayak gitu. Coba kayak gitu. Nah, ini sebenarnya sampai mana sih kok kita bisa kayak gini? Hah? Hah? Kau, ya benar, kau bilang, terus kenapa sampai sini? Hal. Ayo, kita teruskan aja pemotivasi. Jadi itu kayak gitu, antum beli satu kitab, sering, taruh pajang. Supaya anak pribadi, lemari yang gede, yang isi buku-buku itu, anak taruh di, ketika anak keluar kamar, letaknya di situ. Truk, kan? Ketika anak keluar kamar, selalu melihat truk itu. Sehingga setiap keluar kamar itu ada tajdid motivasi baru, pembaharuan motivasi. Ya, buku ngelihatnya buku makanya enak. Daripada buku ditaruh di pojok paling ujung atau di luar kehujanan, ditaruh dekat kamar atau dalam kamar kalau enggak bisa di kamar di luar yang antum tadi tiap buka pintu langsung ngeliat buku itu. Iya. Coba bayangin. Kalau misalnya antum tiap buka pintu, antum melihat istri antum. Maksudnya foto ditaruh gitu. Kayak gitu terus gak? Sebagian orang, handphone, wajah istrinya ditaruh. Atau wajah calonnya, atau wajah pacarnya, atau wajah idamannya, atau wajah artis idolanya, atau wajah dirinya. Yang ujung-ujungnya. Kalau anak, alhamdulillah gak sama sekali semua itu. Atau dompet. Naruh foto zaujahnya atau siapanya gitu kan. Itu untuk apa tujuannya? Supaya ingat terus kan? Begitu juga dengan ini. Supaya termotivasi terus antum taruh buku. Iya. Susun bukunya di samping tempat tidur kan. Kok banyak bukunya? Ya. Wah, banyak buku saya. Hasil pemberian semua, insyaallah. Kasih. Ya kan? Seneng enggak? Enak. Well motivated gitu. Taruh misalnya tulis di tembok, bukan tulis apa map atau catatan tempel di tembok, list to do. To do list ya. Apa yang harus dilakukan, ya kan? Iya. Itu motivasi banget, ya. Jadi cari antum berteman dengan orang yang lebih pintar dan insyaallah yang mungkin ini berat pertama-tama. Tapi kenapa kok makin kemari nih Januari sekarang mulai Januari kan kok dikasih irob ya. Coba antum lihat perhatikan step dari awal gimana dari awal dulu Agustus 2000 ya sekian tahun 10 tahun yang lalu itu kita mulai di kajian ini. Hah? 2000 berapa sih ya? 2014. Iya, sekitar udah enggak ingat berapa tahun kira. Coba hitung berapa? Setahun setengah baru ya. Misalnya dulu awal-awal bagi kita kan Indonesia itu. Iya kan? Mulai kemudian perlahan-lahan kita giringan tuh. Antum sebenarnya seperti kambing-kambing yang sedang digeret tuh. Digiring perlahan-lahan. Lama-lama antum dulu, Pak. Pernah enggak nyangka dulu kajian yang dulu awal-awal ikut, antum awal ikut. Pernah enggak nyangka kok bisa sampai Fawaidul Fawaid atau Tawdihul Ahkam sampai ikut? Enggak pernah nyangka kan? Tapi sekarang terbiasa enggak? Biasa aja kan? Enggak, apakah menakutkan orang baru pertama kali melihat ini ibarat melihat Masya Allah ini keriting-keriting semua. Keriting gundul tapi keriting. Iya. Ya kan? Gimana nih gundul tapi keriting? Bingung ya, kayak mie ramen-ramen gini kan? Masya Allah ini apaan nih? Kalau antum awal-awal datang sini pasti Masya Allah ini apa ini? Kok ada orang ngaji kayak gini? Pas misalnya baru datang pertama kali. Ini yang ngaji sih pasti super semua ini. Alhamdulillah. Jahilun. Iya. Cuman di super-superin aja. Makanya kenapa? Supaya termotivasi. Antum supaya belajar nanti di rumah. Belajar murojaah lagi. Wah, masya ini berharga. Berharga banget insya Allah. Itu giringan. Itu trik. Nanti ujung-ujung kita sampai ngaji bahasa Arab. Bisa. Iya. Jadi antum tuh sebenarnya ini dibawa, digiring tanpa sadar. Mungkin untuk ikut formatnya kok beda-beda sih. Ya gak konsisten nih kayak gini. Yang konsisten itu kitabnya konsisten. Penyelenggaranya terus ada. Tapi kalau untuk format sepertinya. Makin bertahap. Lama-lama antum terbiasa. Jadi mantap insya Allah. Iya. Iya. Antum dulunya gak nyangka gini. Sekarang udah biasa kan? Alhamdulillah kan? Alhamdulillah. Antum Rodi? Udah biasa sih? Udah biasa? Atau mau kembali ke track yang dulu? Seperti misi-misi lainnya? Mau kembali? Bahasa doang? Gak mau kan? Tetap mau ini? Siapa yang mau kembali ke track yang lama? Ada yang mau? Gak ada yang mau? Sebenarnya ada mungkin yang mau, cuman gak mau ngasih tahu. Iya. Udah, ini terus aja, terus. Ketika udah dapat, jangan minta, udah dapat yang lebih baik, jangan minta yang lebih rendah. Itu kayak orang Yahudi. Atas tabdilun alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apa kau mau nyari ganti dari yang tanya udah baik, terus nyari yang lebih rendah? Rugian tuh. Ya. Dan ini Allah, wallahi ana enggak memaksudkan untuk dipamerkan atau apa. Semoga Allah menjaga hati kita semua ya. Amin. Tapi ini benar-benar demi hasrat kebaikan antum semua. Insyaallah kemajuan antum semua, ikhwan dan akhwat. Siapapun antum. Ya, mau teman ataupun musuh kita, yang penting maju sama-sama. Baik ya. Sampai mana? Baik, tadi hal. Oke, okay, kita lanjutkan. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Wow, di sini namanya wow i'tiradiyah. I'tirad artinya apa? I'tirad bertolak belakang. Pertentangan, ya kan? Maksudnya apa pertentangan di sini? Syuf, di sini lihat yuhibbunahum ka hubbillah. Itu kan menyebutkan kondisi mereka itu kayak gitu. Cinta dengan makhluk seperti cinta kepada Allah. Nah, wow di sini pertentangan berarti kalau di Indonesia kan artinya apa? Hah? Di dan sebaliknya atau sedangkan bisa. Sedangkan orang-orang yang beriman asyaddu hubban lillah. Wow i'tiradiya alladzina isim mausul mabniun fi mahalli raf'in mubtada. Amanu fi'il madhi silatul mausul dan fa'ilnya. Orang-orang yang beriman, umum semua orang beriman itu asyaddu hubban lillah. Asyad ini khobarnya ya. Jadi mubtadanya alladzina amanu, khobarnya asyad. Asyad itu yang paling apa? Paling besar. Hubban di sini mansub sebagai tamyiz. Tamyiz itu untuk apa Indonesia gimana? Menakar macam. Tamyiz seperti contoh lain. Misalnya contoh lain. Radhi aktsaru ilman minni. Radhi lebih banyak dari segi ilm daripada saya. Ilman di sini tamyiz. Contoh lain misalnya Jordan. Jordan akbaru sinnan minni. Apa artinya? Jordan lebih besar giginya daripada saya. Akbaru sinnan lebih besar gigi kan? Sin bisa artinya gigi, bisa artinya umur. Ya, jadi maksudnya bukan itu. Jordan lebih besar umurnya daripada saya. Sinan di sini tamyiz. Jordan di sini mubtada. Akbar di sini khobar. Iya, Jordan akbar sinan minni. Gitu kan? Itu tamyiz ya. Tamyiz itu mansub. Oke. Okay. Orang-orang beriman itu yang paling besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beriman sampai akhir hayat. Amin. Lah terus kalau cinta kepada Allah gimana cara mendapatkannya? Hah? Insyaallah nanti poin-poin kita jelaskan. Ya. Di poin-poin ada bahasan panjang nih. Hari ini antum bakal letih insyaallah ya. Bakal capek. Nanti tepar nanti habis zuhur usahakan tidur di kereta atau di kos-kosan. Capek kebanyakan masukan. Nah, walau yaral ladzina zalamu. Wow di sini wa atifah. Atifah lagi. Tapi anda enggak tahu atifahnya kemana ini. Lau syarat, syarat yang ghairu jazim. Maksudnya syarat ghairu jazim apa? Syarat yang tidak menjazmkan fi'il setelahnya. Makanya lihat fi'il setelahnya apa? Yara dengan adanya tuh lihat. Harful illahnya masih ada. Ya kan? Lihat ya, yara ada di seperti ya kan? Kalau misalnya lau ini menjazmkan, maka ya ro-nya cuma dua huruf aja, ya dan ro. Tapi ini enggak menjazmkan. Dan berarti enggak membutuhkan, enggak mesti membutuhkan jawaban. Lau di sini kan syarat. Jadi lau itu artinya Indonesia apa lau itu? Andaikan, seandainya, kalaupun, jikapun, gitu. Misalnya kalau orang bilang seandainya atau sekiranya kamu berkenan, bolehlah saya menumpang mandi. Eh gimana sih? Hah? Kalau ada sumur di ladang, itu syarat itu. Iya. Syaratnya harus ada sumur di ladang. Bolehlah kita menumpang mandi. Itu jawaban syarat. Jadi enggak boleh mandi kalau enggak ada sumurnya. Dan itu harus di ladang. Itu kita mengi'rab kalimat jadul Indonesia. Jadi kalau lau di sini berarti dia apa? Syarat. Kalau. Nah, fi'il syaratnya apa? Ada sumur di ladang. Jawab syaratnya apa? Boleh kita menumpang mandi. Terus habis itu apa terusannya? Liriknya apa habis itu? Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Ya jadi syarat berjumpa lagi harus panjang umur dulu. Lah kalau mati duluan gimana? Berarti syaratnya enggak ada. Kalau syaratnya enggak ada berarti jawabannya enggak ada. Nah, itu syarat dan jawabannya. Tapi ada kalau atau seandainya tanpa harus ada jawaban. Kalau saja kamu datang tepat waktu misalnya. Ya, hashtag lagi nyindir. Misalnya, seandainya kamu datang lebih awal, ya kan? Ada jawabannya nggak? Nggak ada. Nah, tapi kan ini bisa terjawabkan dengan takdir pikiran kita. Nah, kalau misalnya tidak ada jawaban, maka nggak jazim dia. Walau yaralladzina zalamu, alladzina zalamu. Yara udah jelas mudhari ya. Alladzina, orang-orang yang isi mausul lagi. Oh, kita bertemu dengan isi mausul dalam ayat ini berapa kali tuh? Coba hitung. Ayo. Siapa yang bisa? Ayo, siapa yang pintar? Isi mausul berapa kali hari di ayat ini atau yang sudah kita lewati dulu? Ada berapa kali? Hah? Akhwat berapa jawabnya? Dua. Baik, Anda mendengarnya dua atau mereka? Antum menjawab apa, Ikhwan? Tiga atau dua? Tiga sama yang ini, dua sama yang itu. Kertasnya udah habis semua ya? Kertasnya ada lagi nggak? Habis semua? Habis. Alhamdulillah. Ada berapa yang udah kita lewati? Tiga. Pertama apa? Man. Kedua, alladzina. Ketiga, alladzina. Ya, yang man yang pertama itu fi mahalli apa? Rafin karena mubtada. Kalau misalnya alladzi yang kedua, alladzina yang alladzina amanu, alladzina fi mahalli rafin mubtada juga. Alladzina di sini fi mahalli yang ketiga ini dia. Walau yara alladzina zalamu fi mahalli rafin sebagai fa'il. Masyaallah. Antum. Top, luar biasa antum. Masyaallah. Jazakumullah khairan. Ini baru mantap ini. Nah, antum bisa menerawang sesuatu yang hidden seperti ini, bro. Berarti antum tadaburin nanti kualitasnya makin top insyaallah. Asal konsisten ya, dilatih terus, diasah terus. Kalau bisa butuh bimbingan dari ustaz bagi yang laki dan ustazah bagi yang akhwat. Ya, wa ya walau ya rolladzina zalamu. Orang-orang sing zalim, zalamu mithlu amanu. Lah, mithlu amanu maksudnya apa nih? I'rabnya sama. Sama amanu ini sama fi'il madhi dan fa'ilnya udah selesai. Fa'ilnya wawul jamaah itu. Ya kan? Zalamu. Idh yarawna idh. Ya artinya apa idh di sini? Ketika. Ya. Ini adalah zorf. Zorfun lima yustaqbalu minaz zaman. Zorfun lima yustaqbalu minaz zaman. Idh ini zorof. Terhadap apa yang yustaqbal, terhadap apa yang mustaqbal akan terjadi dari zaman. Masa depan. Seandainya orang-orang yang zalim melihat ketika nanti mereka. Ya. Coba di sini, berarti menunjukkan kapan? Masa? Masa yang akan datang kan? Berarti future mereka. Gimana? Antum pikiran. Seandainya orang-orang yang zalim itu melihat ketika nanti, ketika dengan alif nanti ya raunal azab, melihat azab. Jadi seandainya sekarang orang-orang yang zalim itu menyaksikan bahwa mereka akan menyaksikan azab, yaitu neraka. Tapi ini seandainya memang tidak terjadi sekarang, melainkan terjadi nanti, imma di akhir hayatnya pas mau mati, ya, di kuburnya, ya, atau langsung nanti di neraka. Seandainya mereka melihat azab, ini gak ada jawab syarat, gak ada. Annal quwwata lillahi jami'a, yang mana ketika mereka melihat azab tersebut itu menunjukkan bahwasanya kekuatan lillah, milik Allah. Sebenarnya bisa aja anna quwwatallahi, bisa. Ya kan? Anna quwwatallahi artinya apa? Bahwasanya kekuatannya Allah. Tapi di sini terus annal quwwata lillah. Oh, sip, ini. Balaghahnya ini harus dipahami. Balaghahnya dari perbedaan kata. Bahwasanya al-quwata lillahi jami'a, padahal bisa dia anna quwatallah, anna Allah qawi, bisa. Tapi sini disebut annal quwata. Alif lam di sini alif lam istighraq untuk semua macam kekuatan itu lillahi jami'a, milik Allah taala. La haula wala quwata illa billah. Jami'a itu di sini hal atau al-quwa di sini isim, ya, isim anna. Khabarnya itu mahdhuf. Tapi anggap lillah lafal jalalah itu lillah khabar anna. Jami'a hal. Keadaan mansubah, mansub karena an, jami'an dari hal, dari dhamir mustakin dalam khabar kain. Annal quwwata kainat tun lillahi, kainatun mengandung dhamir dan dhamir tersebut memiliki keadaan hal jami'a. Al-muhim kita pahamlah bahwa saya segala kekuatan semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan di neraka nanti memang Allah akan mempertunjukkan kekuatan-kekuatan. Ya. Yeah. Dan itu milik Allah semuanya. Wa anna Allaha syadidul adzab, dan bahwasanya Allah itu seperti Arabnya seperti annal quwwata, ya. Syadidul adzab, syadid itu khabar anna marfu', dan dia mudhaf. Syadid artinya apa? Maha keras. Al adzab, adzabnya mudhaf ilaih, makanya majrur al adzab. Khalas, alhamdulillah. Satu ayat aja. One day, one ayah. Enggak, ini one week, one ayah. Enggak apa-apa. Iya. Satu ayat tapi tadaburnya luar biasa, lebih baik daripada satu halaman tapi enggak ada tadabur. Sahih. Karena intinya Al-Qur'an itu untuk ditadaburi dan diamalkan. Dibaca dapat pahala, sahih. Tapi selama ini kita insyaallah kalau baca itu lebih mudah daripada tadabur. Iya. Baik, ada soalan? Nah, ini antum. Azab dengan ikob, azab itu lebih ke cita rasa, kalau ikob lebih ke urutan. Jadi kalau mau diterjemahkan, azab itu lebih ke siksaan, ikob itu lebih ke akibat. Lihat, azab itu rasa. Azab itu rasa sakit. Azab. Makanya kalau misalnya alifnya dihilangkan, kemudian azbun artinya tawar. Ya kan? Jadi azab itu lebih ke siksaan, rasa sakitnya. Tapi kalau iqab, itu lebih ke punishment. Atau lebih ke sesuatu yang datang, atau efek dari, efek yang datang setelah, akibat yang datang setelah sesuatu itu berlaku. Kemudian perbedaan berikutnya, azab itu selalu negatif. Iqab itu gak mesti. Iqab itu gak mesti. Azab itu selalu negatif, iqab itu gak mesti. Karena bisa jadi seseorang diiqab untuk diketahui, untuk darinya apa, supaya jera. Tapi kalau azab itu udah jelas itu azab. Buruk. Ya, gitu ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Iya, itu yang ana pikirkan juga. Ana hanya meninjau dari segi bahwasanya yattakhidun dan yuhibbuna ini bisa menjadikan man itu untuk mufrad dan untuk jamak. Adapun penempatan yattakhidu kemudian yuhibbunahum, kenapa kok dibedakan yang pertama mufrad kemudian jadinya hal, wallahu taala a'lam. Gak bisa nak bicarakan untuk sisi tadabur untuk itunya, perbedaan itunya. Maksudnya sisi tadaburnya bukan sisi bahasanya. Ya, wallahu a'lam. Ya. Afwan ya. Ya, ada lagi? Ya, ada yang belakang Pak Mas ini. Bu. Antum siapa namanya? Kayaknya pernah lihat. Ya, ya. Nanang Ustaz namanya. Karyawan. Ya. Dalam riwayat Sahih Bukhari, bahwasanya salat li awwali waqtiha itu sesuatu yang lebih dianjurkan. Jadi salat fardu yang lima waktu itu kesemuanya kecuali Isya dianjurkan untuk dilakukan di awal waktu. Pertama itu dulu ya. Pertama kita kasih tahu dulu. Sehingga itu sunnah untuk di awal waktunya setelah azan. Ya. Kemudian kalau misalnya di pertengahan waktu boleh enggak, bisa. Sah salatnya, enggak masalah. Tapi kan masalahnya bagi yang mewajibkan sholat berjamaah, maka dia harus segera menjawab itu. Atau boleh juga misalnya para karyawan itu akan sholat jamaah nanti ketika udah rest time. Misalnya rest time-nya jam 4 atau udah selesai jam 4. Kemudian para karyawan bersepakat untuk sholat berjamaah pada jam 4 sama-sama, maka itu insya Allah menjamaah antara semua fadilah. Ya. Antum karyawannya sendiri atau gimana? Antum bosnya antum satu orang, kan? Bos satu orang, karyawan antum sendiri. Berdua doang. Atau di perusahaan gitu. Antum sholat di perusahaan, kerja di perusahaan atau perusahaan. Banyak karyawannya. Hanya beberapa. Tapi kan terjadi kan, insya Allah bisa. Baik, antum disuruhnya gimana? Agreementnya gimana? Memang hanya bisa berangkat pas waktu itu. Terus? Tapi antum, antum itu wajib kan melakukan itu kan, wajib kan, mas amanat kan. Baik, lakukan itu. Adapun kalau sholat itu bisa tidak harus di awal waktu. Kecuali kalau antum udah minta izin, saya mau sholat dulu nanti perjalanan, khotbah itu lebih baik jauh menjamak aduannya bisa. Kalau antum ngomong terus disetujuin, kan gak harus dari bos langsung kan persetujuannya kan. Maksudnya ada amanah dari atasan, atasan bukan atasan paling tinggi manajer bukan, tapi atasan atas aja tuh. Antum bilang, apa ini, ana nanti perjalanan sholat se, gitu. Berapa menit doang. Maka ini kan kalau dia izinin, maka antum, alhamdulillah antum menjamak. Kalau misalnya antum menganggap sholat berjamaah tersebut wajib, antum menjamak dua kewajiban yang insya Allah gak ada. Jadi solusinya antum ngomong. Sampai ada final kata, oke. Okay. Kalau misalnya, misalnya, gak dibolehin. Gak dibolehin. Dan antum menganggap sholat berjamaah itu wajib. Dan kalau misalnya nanti jam 4 gak bakal ada sholat jemaah. Maka antum mendahulukan sholat jemaah dan antum boleh diam-diam. Gak apa-apa. Gimana gimana? Antum merasa keberatan dengan jawaban anak atau merasa masih keberatan sama bos itu, ya keluar aja kalau gitu. Gimana? Kayak gitu ya? Udah ketemu bisa solusinya kira-kira? Yang belum serius terapkan. Ya. Ya. Berhala-berhala. Semacam apa? Iya, masya Allah. Iya benar. Sorry. Alhamdulillah. Tentang kepada artis, kepada pemain bola, kepada dan lain-lain lah ya. Banyak ya. Itu. Caranya itu ada yang namanya saddu dzari'ah. Saddu dzari'ah itu menutup pintu yang berpotensi menjerumuskan kita ke sana. Ketika yang disebut ijtanibu, kan? Iya, takwa itu kan imtithalul awamir dan ijtinab an-nawahi. Kita disebut imtithalul awamir berarti perintah-perintah tersebut kita laksanakan dengan ada niatan. Kemudian ijtinab an-nawahi, sebelum terjadinya perbuatan yang dilarang itu, kita harus berijtinab, menjauhi. Di antara cara menjauhi yang terbaik adalah saddu dzari'ah, menutup, menutup jalan yang berpotensi menjerumuskan kita ke sana. Nah, masing-masing kita ada potensi syirik. Masing-masing kita. Karena tiap-tiap orang beda dan potensi syirik itu banyak data terhitung. Lebih banyak dari potensi riba. Ya kan? Riba itu masih bisa countable dia, tapi kok potensi syirik uncountable sih. Tiap orang masih punya, tiap orang punya problematika di situ. Baik kepada manusia, akhwat, ikhwan, bos atau lainnya, atau kepada artis atau kepada game atau kepada yang lain, banyak-banyak. Nah, ketika kita bisa mengidentifikasikan bahwa saya ini potensi syirik saya, itu udah bersyukur harusnya sama Allah. Iya, karena sebagian bahkan banyak dari manusia enggak mengetahui potensi syirik dirinya itu yang mana. Dia tertipu. Jadi ketika udah ketahuan potensi saya di sini, langsung segera ilaj, obati itu. Jangan dianggap enteng. Baru saja mau enteng, dia akan terjerumus insya Allah. Dan insya Allah juga dia bisa terselamatkan. Ya, sesuai kehendak Allah, tapi seseorang jika meremehkan perkara ini, dia akan terjerumus. Caranya begitu. Apa wasilahnya yang bisa mengantarkan kepada syirikan itu? Maka tutup segera, hilangkan benda-benda itu. Begitu. Coba bayangkan sampai diharamkan adanya gambar itu, kenapa? Padahal apa sih sekadar gambar kan? Karena bisa menjadi wasilah menuju syirik. Padahal cuma gambar. Ya selain itu juga kalau ada gambar memang malaikat tidak masuk, malaikat rahmat. Tapi kan ghaib gitu. Tapi di sisi lain ini kan wasilah untuk menuju syirik, padahal kita enggak ada niatan untuk syirik. Kan? Tapi bakal bisa berpotensi. Termasuk foto-foto juga sebenarnya. Iya. Makanya kalau bisa tinggalin, enggak apa-apa lah antum misalnya pahit-pahit apa kemudian dikucilkan atau dianggap terlalu strict dalam masalah ini, tapi strict dalam masalah ini kan selamat insyaallah ke depannya. Iya. Kayak misalnya yang mungkin sering anda bahas akhir-akhir ini, akhwat misalnya. Kalau misalnya datang ke kajian karena pengen ngelihat ustadznya atau pengen apa, niatan yang selain dari niatan ridho Allah Subhanahu wa taala, sampai 50-50 bahkan niatnya, itu anda sarankan enggak usah datang. Ya? Membatalkan amalan karena orang. Terus apa? Iya itu sahih, tapi kan ada dobitnya itu. Ketika dia dirasa bahwasanya kalau dia meninggalkannya berarti emang dominan karena meninggalkan pandangan orang, anggapan orang. Tapi ini kan bukan karena anggapan, karena dia al-firar min al-fitan, lari dari fitnah. Itu lebih selamat itu lari dari fitnah. Lebih-lebih itu bukan hal darurat kita datang ke kajian. Maksudnya akhwat datang ke kajian bukan hal yang darurat. Anak kalau misalnya menyuntik atau menusuk orang-orang untuk datang kajian itu sebenarnya bukan untuk akhwat sebenarnya. Maksudnya untuk ikhwan. Karena ikhwan ini pemimpin ini. Ya. Kalau akhwat tafadhuli gitu. Cuman bukan akhwat yang kita prioritaskan. Nah, akhwat ini kan hatinya tidak seperti ikhwan. Dan hati ikhwan tidak seperti akhwat. Ikhwan itu lebih ke pikiran macam-macam. Ya kak, akhwat juga bisa. Tapi kesian kalau misalnya selama ini ngaji itu ternyata memang ada niatan yang dia sendiri gak menyadari itu bahwasanya niatan tersebut akan menghancurkan amalannya bahkan menambah dosa-dosa dia. Gak nyadar. Ya bisa aja tertipu. Karena apa? Terkabutkan oleh perasaan suka. Ini syirik. Nah, takutnya syirik, takutnya. Ya kan? Nah, kemudian kalau misalnya kita tinggalkan itu berarti kan sama aja menutup kebaikan. Tapi kebaikan yang Allah berikan untuk semua kita di zaman ini itu tidak hanya datang ke pengajian, datang dengan proyektor besar dan sebagainya. Banyak, bukan hanya radio, bukan hanya TV, di radio pun audio rekaman banyak. Cukup dengan itu banyak insyaallah. Iya. Sebab kenapa akhwat di situ kata Rasulullah, rumah-rumah mereka lebih berhak mereka maksudnya sholat di dalamnya. Kenapa? Firar minum fitan sebenarnya. Iya. Ya, maka usahakan kalau akhwat. Ya. Iya. Kalau taku walah nina, ba'da laqawi la akhwat. Diharamkan apa? Sahih. Walau taqawwal alaina ba'da laqawi kan itu teguran untuk Rasulullah bahkan. Seandainya Rasulullah itu taqawwal. Taqawwal itu mengatakan sesuatu yang dibuat-buat oleh dirinya. Na'udzubillah, kita mungkin takut ini hal ini. Ba'da laqawi, sebagian dari perkataan yang dibuat-buat atas nama agama. Itu teguran untuk Nabi Muhammad loh. Perkataan. Dan kemudian apa balasannya? Lau di sini kan lau syarat. Taqawwala fi'il madhi di mahalli jazmin. Ya kan? Taqawwala alaina ba'dul aqwal la akhadna. Lam di sini untuk menjawab syarat. Kan la akhadna minhu bil yamin. Tangan kanan bakal digeret. Ya. Nabi aja tegur sampai sekeras itu. Ya na'udzubillah. Iya dan seterusnya. Jadi na'udzubillah. Dan itu kita kalau mendengar ayat tersebut jangan langsung mencerminkan kepada individu lain selain kita. Bisa jadi kita. Ya. Dan wah ana ingat nih fulan nih yang berbuat bid'ah. Apakah kita enggak pernah ngomong sesuatu yang merupakan bid'ahan? Takutnya pernah. Dan kita tidak sadari itu. mubtadi' tanpa sadar. Iya. Udah ya, ini. Mengapa maf'ul mutlak bisa terhapuskan? Sebenarnya gini. Dalam bahasa Arab itu kadang ada sesuatu, ada beberapa kata yang memang untuk memperingkas dan untuk menunjukkan sisi balaghahnya itu tidak ditampilkan secara zahir. Namun bagi yang faqih dalam agama dan dalam bahasa itu bisa tahu bahwasanya ini ada kalimat yang hidden. Dia dipahami, namun dia tidak dilihat secara zahir. Ibarat seperti kita nih misalnya, kamu apakah kamu seorang manusia? Iya. Jawabannya apa? Iya. Pahamnya apa? Iya di sini kan? Iya, koma saya seorang manusia. Dalam bahasa Inggris juga, are you not? Are you not berarti kamu bahlul kan? Are you clever? Apakah kamu clever? Yes. I am. I am-nya terus kan ada mahdhuf. I am clever ini, dia kan dia khobar. Mubtadanya I am. Khobarnya mahdhuf dia. Itu dalam bahasa lain dulu ada. Maka enggak masalah di maf'ul mutlak terhapuskan, tapi terpahami. Yuhibbunahum kahubbillah. Terpahami bahwa saya yuhibbunahum ada maf'ul. Yuhibbunahum hubban kahubbillah. Karena diterjemahkannya, mereka mencintai seperti cinta Allah. Tapi mereka mencintai suatu cinta sebagaimana cintanya kepada Allah. Itu enggak masalah. Ya, dengan terhapuskan maksudnya bukan berarti secara nas terhapuskan, bukan. Na'udzubillah. Ini secara nas memang tidak Allah Ta'ala tampilkan, tetapi secara fiqh lughah dan urufnya bisa dipahami. Ya. Itu pertama ya, ukhti ini. Mudah-mudahan bisa. Tapi kayaknya tulisannya saya kenal nih orang ini. Tapi enggak tahu juga lah, wallahualam. Enggak perlu juga dia. Jika seorang yang menghafal Al-Qur'an namun fokusnya susah, seperti bahasan Al-Qur'an tidak bisa diduakan. I don't know what you mean. Jika seseorang, coba kita i'rab. Seseorang yang menghafal Al-Qur'an namun fokusnya susah, seperti bahasan Al-Qur'an tidak bisa diduakan. Ana juga enggak bisa menafsirkan kalimat ini. Oh, maksudnya ada ini menafsirkan sendiri. Maksudnya dia belajar bahasa Arab, juga menghafal Al-Qur'an dan juga kuliah. Tapi salah satunya nanti ada yang tidak termurojaah. Oh, ini wajar ini, manusiawi ini. Ya, terutama akhwat yang banyak pikiran tentang masa depan. Ini wajar ini. Belajar bahasa Arab, menghafal Quran, kuliah, dan kuliahnya jurusannya jurusan yang masya Allah ya, yang di dunia jurusan yang jurus-jurus itu ya, nggak ada nafas agamanya sama sekali. Iya, belajar bahasa Arab, belajar akidah, menghafal Quran, tapi jurusannya misalnya teknik. Ah, ada agamanya nggak teknik? Teknik kimia misalnya, ada nggak agamanya di situ? Ya itu kan self tadaburing gitu kan. Tapi ini aslinya enggak ada di situ agamanya. Ini pertentangan enggak? Pertentangan. Baik. Tapi salah satunya nanti ada yang tidak termurajaah, itu wajar. Bagaimana cara agar makhluk tersebut tetap bisa menghafal sekaligus ini makhluk dari ana ya, ana nasakh. Makhluk tersebut bisa menghafal sekaligus belajar bahasa Arab dengan istiqomah murajaah dua hal tersebut. Intinya nih, bagaimana cara saya beristiqomah? Baik. Kembalikan kepada niat. Atau kembali ana ingatkan Al-Fatihah. Ana ingatkan Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Terus. Rukunnya itu ana ingatkan terus. Antum ini ibadah, anti ini ibadah. Ya, ini untuk anti dan juga untuk antum. Semua ini ibadah. Dan ibadah antum membutuhkan istiqomah. Membutuhkan isti'anah, minta sama Allah. Dan dalam ibadah membutuhkan ikhlas. Iyyaka na'budu ikhlas. Kemudian iyyaka nasta'in, minta sama Allah benar-benar hanya kepada Allah minta. Nah, mintanya apa? Sirat mustaqim, minta. Nah, sirat mustaqim. Nah, untuk menggapai sirat mustaqim itu, antum perlu belajar. Siratul ladzina an'amta 'alaihim, belajar tarikh sirah. yaitu apa? Belajar di hadis Al-Qur'an. Sebenarnya kalau insyaallah kalau benar niatannya itu semua akan terintegrasikan dengan baik sistematis insyaallah insyaallah. Selama niatnya benar. Ya. Beberapa ikhwan niat mencari ilmu agama karena supaya bisa teranggap di sisi para akhwat. Dan sebaliknya. Dan sebaliknya juga. Ini berarti enggak kacau nantinya. Gamang. Ya kan? Jadi isti'anah sama Allah, minta benar-benar. Kemudian muhawalah duniawinya, muhawalah usahanya, jadwalkan. Jadwalkan, ya. Insyaallah tertib kok. Tapi memang namanya manusia ada kekurangan kadang-kadang. Ada satu janib sisi yang memang dia tuh lama-lama enggak suka. Seperti misalnya beberapa akhwat merasa thrilled dan sensasinya besar kalau misalnya belajar ini karena ini something new. Maka yang di kampusnya dikurang gitu fokusnya. Itu wajar. Iya. Karena memang ini anak kasih tahu, mengapa kok betapa banyaknya ustadz-ustadz yang lulusan bukan pesantren. Tapi di kampusnya baru belajar agama langsung, wah, mencuat. Karena masanya masa-masa mahasiswa itu masa-masa benar-benar menemukan jati diri dan disitulah nanti fokusnya. Ya kan? Iya. Ketika ketemu hal-hal kayak gini ketika masih mahasiswa, itu merasa sensasi gitu. Wah, ini nih. Ada, rajin banget. Iya. Tapi kalau sejak pesantren, hal kayak gini, oh ini udah biasa. Lama-lama biasa aja, datar. Itulah mengapa banyak dari kalangan yang mahasiswa yang baru mengenal, makanya untuk istiqomah dari pesantren, kemudian kolipia atau kemadina, terus istiqomah, terus ke agama, fokus, apalagi kreatifnya diperbesar, itu enggak sedikit-sedikit. Kenapa? Karena hal-hal ini biasa. Udah. Taste-nya itu biasa. Nah, aku bilang sih. Nah, begitu. Nah, ketika nanti kalau misalnya mahasiswa ini menemukan ini luar biasa, mulai nanti mengikis kecintaan kepada ilmu dunia yang dia geluti. Dan yang terbaik memang membalance keduanya insya Allah. Bagus. Tapi itu wajar yang tadi diterita oleh akhwat ini wajar. Salah satunya enggak termurojahkan. Wajar. Udah tadi yang kasih tau kuncinya ikhlas, istiqomah, minta sama Allah istiqomah. Kemudian jadwalkan dengan tertib. Dan kemudian jangan kebanyakan grup. Grup, baik grup. Baik grup majelis ilmu, apalagi grup curhat. Udah, gak usah lah. Ya. Atur sama akhwat. Wasting time itu semua. Grup, misalnya grup ilmu. Sekarang telegram berapa banyak? Antum ada punya yang punya telegram ya? Siapa? Punya telegram? Punya telegram. Antum ikut berapa grup majelis? Antum gak nanya, gak dimanfaatin karena antum udah tahu itu. Antum berapa banyak grup telegram? Iya. Maksudnya bukan grup siapa? Page lah, anggap page. 1-2. Tapi anggap kalau misalnya antum punya 5 page, ya kan? Yang tiap hari konten ngasih artikel-artikel. Apakah ketika notifikasi antum baca full? Enggak. Kalaupun dibuka, enggak dibuka dipaksa sama dia. Tampil lagi, akhirnya terpaksa membuka, udah skip, ya kan? Yang kalau dilihat scene berapa yang telah dilihat? 5.000 orang, 5K, 5K dan seterusnya. Tapi cuma berapa persen yang membaca benar-benar? Dari yang membaca benar-benar pun berapa persen yang benar-benar dia memberikan baca itu? Itu menunjukkan banyaknya sekarang wasilah membuat semua itu murah. Jangan antum kira ilmu ketika banyak itu berarti mahal. Enggak. Ilmu ketika banyak itu berarti berharga, belum tentu. Sesuatu itu tidak akan mulia ketika dia banyak kecuali satu, akhlak, udah itu aja. Ilmu itu banyak bisa dalam diri satu orang terakumulasi ilmu yang banyak mungkin. Tapi belum tentu dia mendapatkan kemuliaan dengan itu. Tapi kalau terakumulasi dalam dirinya itu akhlak, itu semakin tinggi, semakin banyak, semakin bagus. Nah, berarti ilmu yang banyak itu enggak menjamin. Sodoran ilmu yang banyak gak menjamin. Masukan ilmu yang banyak juga gak menjamin. Maka coba ini fokuskan. Misalnya, hafal Al-Quran apa? Hafal juz berapa dia? Akhwat ini. Misal 28. Mujadah. Surat Al-Hasyr dan seterusnya. Fokus di situ misalnya. Kemudian fokus di misal apa? Bahasa Arab. Kelas. Bahasa Arab. Al-Quran. Kemudian kalau misalnya mau tafsirnya, tafadhol. Satu ayat satu hari misalnya. Dan konsen di lainnya, tertib, jadwalkan. InsyaAllah jadi itu. Mungkin ini muskilahnya gak dijadwalkan dengan baik. Nah setelah dijadwalkan, kalau bisa rempukan. Ya jangan FBR doang yang rempukan. Kita harus bisa rempukan. Antum, selama teman-teman. Rempukan. Satu orang atau dua orang. Yuk kita bikin jadwal ini, yuk kita belajar. Ya, contoh misalnya di internet ada kajian kitab apa misalnya. Tafsir Al-Aisar misal. Tafsir Al-Aisar. Kita pekan ini kita dengerin tafsir Al-Aisarnya Ustaz ini. Emang tafsir Al-Aisar siapa aja emang? Sama Ustaz Badrul Salam itu pun udah munkot ya kayaknya udah terputus. Misalnya ini pekan ini. Kemudian pekan depan. Runut kayak gitu. Terus. Nah misalnya akhwat seperti itu bikin. Tiga orang misalnya. Itu lebih bagus itu. Ya, daripada sendiri, baca sendiri, acak adul. Iya, beneran. Lebih bagus kayak gitu. Atau meeting tiap 3 hari sekali, yuk kita ngumpul. Bertiga atau berempat. Yuk kita kiraah kitab ini. Itu lebih bagus itu daripada baca sendiri. Ya kan? Kayak gitu, cari teman. Jadi setelah udah punya jadwal, fix. Ada temennya, wah itu udah mantap itu. Iya, alhamdulillah. Seperti itu caranya. Kalau antum mau tersusun. Dan temennya ini juga teman yang semangat juga. Cuma masalahnya kalau akhwat itu kan biasanya kalau udah misalnya 3 atau 4 satu udah ada yang lamar, gugur dah satu. Kemudian yang ini dilamar sama orang lain, gugur dua. Dilamar lagi satu, tinggallah aku sendiri terpaku menatap langit. Gimana kalian? Kan? Tapi gak apa-apa itu jihad. Ya insya Allah Allah berikan yang terbaik. Jadi gitu, pertama isti'anah, minta Allah ikhlas. Pertama ikhlas, akhwat juga terlalu. Pertama ikhlas, ilmu ini udah terlalu berwibawa. Jadi saking besarnya ilmu ini, antum harus benar-benar meninggikan keikhlasan, karena godaannya banyak. Ya, dan nggak perlu embel-embel lain lagi. Ya, kemudian habis itu isti'anah, minta sama Allah saja. Kemudian minta sama Allah siratul mustaqim. Kemudian muhawalah antum. Usahanya ikhtiar, tulis jadwal. Tentukan apa yang antum mau dari kitab. Pelajari secara runut, jangan tematikan kalau mau benar-benar. Runut. Tentukan. Kalau bisa, tentukan hari ini, pekan ini, sudah bisa khatam bab ini. Kemudian cari teman yang kira-kira bisa lah. Meskipun teman itu grup WhatsApp aja, gak apa-apa. Ana udah khatam nih yang ini. Ana udah khatam yang ini. Insya Allah. Kayak gitu, mantap. Ada grup akhwat. Ana enggak tahu nih akhwat juga ana enggak kenal mereka. Ternyata selama ini alhamdulillah runut tiap pekan mereka diam-diam bareng-bareng 13 orang dan mereka ana enggak tahu siapapun dari mereka itu mempelajari tafsir Al-Aisar dengan kajian-kajian kita. Tanpa ana tahu, baru tahu berapa hari yang lalu. Iya, ada yang kayak gitu. Tapi biasanya kayak gitu diam-diam kayak itu akhwat biasanya yang rajin. Yang ikhwan boro-boro, ya. Enggak kayak gitu enggak. Ya ikhwan udah terlambat ya. Enggak tahu kapan datangnya udah. Kalau datang juga Allah alam bisot, kalau ditanya juga diem. Dan aduh masyaallah ikhwan. Ikhwan muslimin satu ini insyaallah. Ya tapi insyaallah antum ala khair insyaallah antum semua luar biasa lah pokoknya. Ana salut sama antum. Masyaallah. Ya. Tapi ya kita cukup sampai situ karena panjang banget kajiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa